untuk ibu-ibu yang di depan bersama Monata Alus. Alus. Apa ini sih Alus? Mulai mau Alus dong. Ketahu ya. Mari ini, mari ini. Ayo, goyang bareng ya. Seperti birunya langit, hatimu pasti, hatimu tua. Biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Mas Ode, oke. Ya apa kabar ya mas? Saya. Kabar lu gimana, baik? Oh, gue baik dong. Yo! Tak tok. Jangan kau simpan cintamu di balik awan yang hitam. Karena langit masih seperti yang dulu, anggun dan biru seperti birunya cintaku padamu. Sayang, meskipun sekian lama telah terpendam rasa cinta, tangannya mana buat